Bagaimana konsep hidayah dalam Islam? Apakah bisa dicari, diikhtiari? Siapa saja yang mendapatkan hidayah? Apakah hak prerogatif Allah? Dan mengapa orang kafir anaknya tidak dapat hidayah? Hidayah itu memang hak prerogatif Allah. Allah yang memberi, Allah yang kasih, tidak ada yang lainnya. Tapi untuk mendapatkan hidayah, Allah menjelaskan ada dua cara dalam Al-Quran. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Dalam Al-Quran, potongan ayat, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah akan menarik dari hamba-hambanya untuk menjadi kekasihnya, may yasha, siapa yang Allah kehendaki. Bandel, badung, gak karu-karuan, tiba-tiba sadar di malam itu. Gak pernah dia belajar ngaji ya. Gak pernah hadir majlis, tiba-tiba diberi kesadaran di tengah jalan, lalu diambil oleh Allah. Ada? Maka ada hidayah yang seperti itu. Allah mengangkat begitu saja. Kalau caranya cuma begini, pusing dong kita. Iya, kalau diangkat, kalau enggak bagaimana? Saya mau nunggu, di mana? Di pinggir jalan. Iya, kalau diangkat, kalau mati di pinggir jalan, mabuk gimana? Lanjutan ayatnya ada. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan berikan petunjuk orang yunib kembali mencari, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua model. Ada hidayah yang tiba-tiba dikirim oleh Allah. Orang yang enggak usaha tiba-tiba dikirim. Tapi alhamdulillah Allah makasih, yang usaha dikasih. Mana yang berusaha? Ngaji terus, dekat ke ulama, ke majelis ilmu. Wa yahdi ilaihi may yunib, Allah akan memberikan petunjuk orang yang kembali kepada Allah, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat lain disebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang berusaha mencari jalanku, cari ridhoku, cari berada di jalanku, jalan kebenaran, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha Allah akan berikan petunjuk hidayah. Jadi atas usaha, ingat, tapi tetap semuanya beri siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kenapa orang kafir anaknya tidak dapat hidayah? Sama. Kalau Allah tidak menghendaki dan tidak ada usaha dalam dirinya, banyak orang kafir karena usahanya masuk Islam. Belajar. Orang-orang profesor-profesor di luar Islam banyak yang masuk Islam setelah mempelajari Islam, berusaha mencari kebenaran sehingga mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, akhirnya masuk Islam. Jadi ada seperti itu. Adapun anak orang kafir memang hukumnya adalah sama kafir. Tapi kalau ada anaknya orang kafir mati dalam keadaan anak-anak, dia masuk surga. Karena anak kecil tidak punya dosa dan sebagainya. Jadi anaknya orang kafir memang dihukumi kafir di dunia ini, akan tapi dia adalah mendapatkan surga. Dia tidak, Allah tidak akan menyiksa anak-anak yang belum balig, itu anak kecil yang mati. Anak kecil yang mati, biarpun anaknya orang Islam atau orang kafir, sama. Mereka adalah akan dapatkan surga. Tapi kalau orang kafirnya mati adalah mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala.